الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم جميعا. Sebagaimana yang telah diumumkan untuk kajian sore hari ini adalah kajian fikih barakallahu fikum. Kita melanjutkan kajian yang sebelumnya terkait tuntunan sholat sesuai sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Barakallahu. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Pertemuan yang lalu sampai mana Abu Hadillah? Naam barakatuhum semua khairan. Akhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Tayyib. Jadi yang namanya sholat, setelah syarat-syaratnya terpenuhi, 9 syarat yang telah lewat, maka barakatuhum kita sholat memulai dengan berdiri. Sholat sambil berdiri merupakan rukun. Barakallahu fikum. Kalau dia mampu berdiri namun dia milih duduk, maka tidak sah sholatnya. Kecuali itu adalah sholat sunnah. Adapun sholat sunnah barakallahu fikum dalam keadaan duduk, dalam keadaan dia mampu berdiri, maka pahalanya separuh. Ya, separuh apabila dia berdiri, separuh dari apabila dia berdiri. Barakallahu. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Kemudian ketika dia berdiri saat sholat, dia takbiratul ihram. Baik, sebelum masuk pada takbiratul ihram, terkadang sholat seseorang itu barakafikum tidak dilakukan sendirian, yakni dia berjamaah. Ya, berjamaah. Maka perlu adanya penataan shaf barakafikum. Shaf di dalam sholat yang paling bagusnya adalah shaf yang pertama bagi laki-laki. Adapun bagi perempuan adalah yang paling terakhir. Sebaik-baik shaf bagi laki-laki adalah yang paling depan. Dan paling jelek adalah yang paling belakang. Adapun untuk wanita ketika berjamaah barakallahu fikum, sebaik-baik shaf ya, adalah yang paling belakang. Barakallahu fiikum. Ikhwani wa akhwatullah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Apabila shaf pertama itu masih ada celah, maka haram untuk kemudian ditinggalkan begitu saja, yakni tidak diisi. Barakallahu fiikum. Dikarenakan telah datang sebuah hadis terkait orang yang sholat di belakang sendirian. Sholatnya tidak dianggap apabila dia tidak mengisi tempat yang kosong yang ada di depannya dalam keadaan dia sholat sendirian. Barakallahu fikum. Namun kalau dia melihat ternyata shaf yang pertama itu tidak ada yang kosong, maka dia sholat sendirian di belakang, maka tidak mengapa. Maka dia boleh sholat di pinggir imam, dia maju ke depan. Sholat di pinggir imam, barakallahu fikum, dalam rangka untuk menghindari larangan sholat sendirian di belakang shaf. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwatillah rahimakumullah. Terkait shaf dalam sholat, hukum merapatkan shaf ketika sholat adalah wajib. Dikarenakan perintah dari Nabi menunjukkan kewajibannya, bukan menunjukkan pilihan antara sunnah dan wajib, tapi berkabikum menunjukkan kewajibannya. Pernah ditanyakan kepada Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Bas rahimallahu ta'ala. Ditanyakan barakawikum ba'dun nas fis sholah la yahtammuna bitaswiyati shufuf mutlaqo. Sebagian manusia ketika sholat, mereka tidak perhatian dengan lurusnya shaf secara mutlak. Tidak mau tahu. Mereka menganggap yang penting berdiri untuk sholat. Fatarahu yataqaddam aw yata'akhkhar wa yakunu bainahu wa bainal ladzi bijanibihi farjah zahirah. Maka terkadang engkau memperhatikan orang yang sholat, shafnya itu ada yang maju ke depan, ada yang agak ke belakang, tidak lurus. Ya. Dan terkadang antara yang satu orang dengan yang lainnya, barakallahu fikum, di sampingnya ada celah yang nampak karena tidak rapat. Kemudian ditanyakan apa hukum perbuatan itu, apakah hal itu barakallahu fikum menyebabkan ya kesalahan dalam sholat, dan apakah wajib bagi imam untuk mengingatkan, untuk mengarahkan lurusnya shaf. Maka dijawab oleh Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Bas rahimallahu taala, al-wajib 'alal musallin iqamatus shufuf wa saddul faraj bittaqarrub wa ilsaqul qadam bil qadam min ghairi adha min ba'dihim li ba'din. Yang wajib bagi orang-orang yang salat adalah barakallahu fikum, dia meluruskan shafnya. Ya, lurus. Kemudian dia menutup celah dengan cara mendekatkan diri, badan antara yang satu dengan yang lainnya, dan menempelkan telapak kaki yang satu dengan yang lainnya dengan tanpa barakallahu fikum memberikan ya gangguan, dengan tanpa membuat yang lain terganggu. Maksudnya normal, tidak sampai berdesak-desakan atau terinjak sebagian telapak kakinya. Barakallahu fikum. Yang dibimbingkan oleh para ulama, yang menempel itu al-mankib bil-mankib, pundak dengan pundak. Kemudian al-ka'ab bil-ka'ab, al-ka'bu bil-ka'ab, mata kaki dengan mata kaki, maka menempel. Kalau mata kaki dengan mata kaki menempel, terkadang dikarenakan terlalu besar, ya, ketika membuka antara dua telapak kaki itu terlalu lebar, maka terkadang barakallahu fikum pundak dengan pundak tidak menempel. Maka telapak kaki kita itu setidaknya disejajarkan dengan pundak kita. Kemudian ditempelkan dengan mata kaki, ya, saudara kita yang sholat di pinggir kita, sehingga mata kaki nempel dengan mata kaki, barakallahu fikum, lalu pundak dengan pundak. Dan itulah persatuan kaum muslimin dalam sholat. Kalau di antara mereka sendiri, barakallahu fikum, dalam sholat saja tidak mau bersatu, tidak mengikuti bimbingan Nabi, maka jangan harap setelah sholat atau di luar sholat mereka mau bersatu. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, barakallahu fikum, ketika Nabi memerintahkan untuk lurus rapat shofnya, maka Nabi mengancam kalau tidak mau maka Allah akan mencerai-beraikan hati kalian. Barakallahu fikum. Maka beda antara orang yang biasa mengamalkan rapatnya shof kesehariannya, ya, keeratan mereka persaudaraannya beda dengan yang tidak biasa meluruskan atau merapatkan shof. Barakallahu fikum. Maka wajib hukumnya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat al-Imam al-Bukhari dan juga al-Imam Ahmad. Dalam lafaz Imam Ahmad, Nabi bersabda, aqimus shufuf wasaddul faraj, atau wasaddul faraj. Aqimus shufuf wasaddul faraj. Luruskan oleh kalian shaf-shaf yang ada dan tutuplah celah-celah yang ada. Barakallahu fikum. Dan dalam riwayat lain, riwayat al-Imam al-Bukhari dan juga Imam Muslim, barakallahu fikum, Nabi bersabda, sawu shufufakum fa inna tasjata shufuf min tamamis shalah. Lurus dan rapatkan shaf-shaf kalian, karena sesungguhnya lurusnya shaf termasuk kesempurnaan salat. Kemudian kata beliau, maka wajib bagi setiap muslim untuk mengingatkan yang lainnya dan ta'awun satu dengan yang lainnya supaya shofnya itu lurus dan rapat. Kalau di depannya tidak lurus, tidak rapat, diingatkan. Ini sebelum mulai sholat. Barakallahu. Maka hukumnya wajib. Namun bukan kewajiban yang masuk dalam kewajiban barakafikum terkait tata cara sholatnya, tetapi ini kewajiban terkait berdiri. Kalau ini tidak dilakukan, berarti meninggalkan hukum yang wajib seperti ini, maka tidak sujud sahwi, bukan termasuk barakafikum kewajiban dalam sholat. Namun itu kewajiban terkait, ya, berdiri ketika sholat. Ikhwani wa akhwatillah rahimani wa rahimakum jami'an. Kemudian setelah itu terkait dengan takbiratul ihram. Takbiratul ihram adalah ucapan Allahu Akbar. Adapun mengangkat tangan itu tidak masuk dalam sebutan takbiratul ihram. Takbiratul ihram hukumnya adalah rukun dalam sholat. Barakallahu. Kalau tidak mengucapkan takbiratul ihram, maka sholatnya batal. Sujud sahwi tidak mencukupi. Ini khusus takbiratul ihram. Oleh karenanya, kalau sebagaimana kemarin sudah disinggung, kalau ada imam dalam keadaan ruko, maka takbirnya dua kali. Takbir pertama Allahu Akbar adalah takbiratul ihram. Adapun mengangkat tangannya itu sunnah. Takbir kedua adalah takbir intiqal, takbir untuk ruku. Barakallahu. Tapi kalau ada orang ketika mendapati imam sedang ruku, dia masuk langsung takbir satu kali. Ya, takbir satu kali, Allahu Akbar, langsung ruku. Maka perlu ditanyakan, niatnya itu takbir apa? Kalau takbirnya adalah takbiratul ihram, berarti dia meninggalkan kewajiban yang berupa takbir, takbir intiqal, takbir perpindahan. Berarti dia harus barakafikum sujud sahwi karena meninggalkan kewajiban. Tapi kalau dia menganggap itu adalah takbiratul intiqal, berarti dia tidak mengucapkan takbiratul ihram di awal, batal sholatnya. Walaupun sudah puluhan tahun seperti itu, sholatnya batal. Maka seperti ini, yang terkadang orang di luar sholat, sholatnya rajin, tapi masih sering bermaksiat. Nah, ini ada cacatnya semacam ini. Dan ini yang harus diketahui. Barakah fikum. Namanya sholat, makanya sholat itu, kalau diterima amalannya, maka surga jaminannya. Ternyata, kalau diteliti, tidak gampang melakukan sholat dengan cara yang benar. Barakallahu fiikum. Kemudian, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakum jami'an. Kalau imamnya suaranya kecil atau sakit, maka makmum boleh mengeraskan, mengikuti imam. Allahu Akbar. Maka makmum salah satu boleh Allahu Akbar. Kemudian yang lain dengar. Baik itu pakai mic atau tidak, itu boleh. Barakallahu fikum. Bukan bid'ah. Karena ini pernah dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dalam hadis riwayat Imam Muslim dan Al-Imam An-Nasa'i. Kemudian terkait mengangkat kedua tangan, kapan dilakukan? Ketika takbiratul ihram, barakallahu fikum. Itu bisa dilakukan dengan tiga cara. Bagaimana dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, barakallahu fikum. Bahwasanya terkadang Nabi ketika mengangkat tangannya ketika takbir, takbiratul ihram, ya, ucapan takbir wajib, apa merupakan rukun. Kemudian mengangkat tangannya itu sunnah. Tidak mengangkat tangan itu tidak membatalkan, tetapi dia meninggalkan sunnah. Maka rugi meninggalkan sunnah dalam sholat. Barakallahu fikum. Terkadang Nabi bersamaan antara takbir dengan mengangkat tangan. Allahu Akbar. Terkadang mengangkat tangannya itu setelah takbir. Ya. Jadi takbir dulu, Allahu Akbar, baru mengangkat tangan. Kemudian barakallahu fikum, terkadang beliau mengangkat tangan ya sebelum takbir. Wa taratan qablahu. Mengangkat tangan dulu bersedekat lalu takbir, Allahu Akbar. Boleh dipakai terserah yang mana. Barakallahu fikum. Kemudian ketika setelah mengangkat tangan berarti bersedekap. Dan bersedekap ini barakallahu fikum, tangan kanan di atas tangan kiri. Dan ini adalah kebiasaan para nabi dan para rasul. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Ibnu Hibban. Bersedekap ketika sholat itu hukumnya sunnah. Tidak sampai wajib. Maksudnya kalau ada orang tidak bersedekap ketika sholat, ketika baca Al-Fatihah, maka dia dianggap sah sholatnya. Tetapi dia meninggalkan sunnah. Sunnah yang dilakukan oleh para nabi dan para rasul. Maka jangan kemudian, wah sunnah saja. Ingat, katanya ahlu sunnah. Maka tetap menjalankan sunnah-sunnah. Itulah bimbingan nabi. Jangan menyelisihi. Oleh karena itu nabi menyatakan, sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian, sebagaimana kalian melihat aku, sholat. Kemudian ketika berkahwikum, bersedekap, itu caranya ada dua. Ada wat'u, al-wat'u, sekedar menempelkan, dan ada yang caranya al-qabdu. menggenggamkan. Maka letak telapak tangan ada tiga tempat. Yang pertama, ya, di dohir telapak tangan, begini. Berarti ini menempel. Menempel. Satu. Yang kedua di pergelangan. Yang ketiga di lengan tangan bawah. Begini boleh, begini boleh, begini boleh. Barakallahu. Adapun di mana letaknya? Yang paling kuat, ya, itu adalah ala sadr, di dada. Ala di sini bukan di atas dada, ini. Berarti di leher, bukan. Dada kan sini, di atasnya kan berarti leher, bukan. Ala itu ya di dada. Barakallahu. Boleh di bawah dada, di ulu hati misalkan, begini. Makanya itu boleh, ada riwayatnya juga. Adapun yang di samping, ya, barakah fikum, itu wallahu ta'ala bisawab, tidak disebutkan oleh para ulama al-muhaddisun yang mereka sering meneliti hadis-hadis yang sahih. Adapun cara yang kedua ketika bersedekap adalah dengan al-qabdu, yakni menggenggam. Caranya begini, di telapak tangan, kemudian di, yang kedua adalah di pergelangan tangan, yang ketiga adalah di lengan, berkafikum, bawah. Adapun lengan atas begini, itu tidak ada contohnya. Ya, maka salah kalau seperti ini. Jadi yang ada, 1, 2, 3, nempel atau digenggam. 1, 2, 3, seperti ini ya. Yang kalau yang tadi begini, yang ini begini, maka boleh, terserah. Adapun di sini di lengan atas atau di siku, maka itu tidak ada contohnya. Wallahu ta'ala bissawab. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumul jami'an. Kemudian disebutkan dalam hadis riwayat al-Imam Abu Dawud dan al-Imam An-Nasa'i bahwasanya Nabi melarang untuk bertolak pinggang ketika bersedekap. Gini. Ya. Bersedekapnya begini, tidak boleh. Barakallahu. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakum jami'an. Kemudian setelah bersedekap, jangan lupa an-nazar ila maudhi'i sujudihi. Yang berikutnya adalah pandangan mata itu diarahkan ke tempat sujud. Ini hukumnya sunnah. Bukan rukun, bukan wajib, akan tetapi sunnahnya di sini. Terkadang menjadi wajib. Wajib dalam artian harus dia lakukan. Apabila ya, dengan demikian akan membuat orang tersebut khusyuk sholatnya. Barakah hukum. Yang dilarang adalah menoleh seperti musang. Musang kalau mau nyebrang jalan tuh noleh. Adapun melirik itu tidak masuk dalam kategori tolehan. Maka tidak mengapa. Karena disebutkan dalam riwayat al-Imam al-Bukhari bahwasannya Nabi pernah melihat, melirik sebagian para sahabat yang membawa harta rampasan perang, ghanimah. Melirik sedikit, tapi tidak menoleh. Barakah fikum. Kalau terjadi tolehan, maka ya sering dia menoleh, sehingga orang melihat itu bukan sholat itu. Bukan gerakan, maksudnya keluar dari gerakan sholat. Maka bisa batal sholatnya. Tapi kalau yang menoleh adalah badannya, tidak lagi menghadap kiblat, barakah fikum, dan itu dia lakukan dengan sengaja, maka batal sholatnya, barakah fikum. Karena diantara syarat sahnya sholat adalah iqbalul kiblah, menghadap kiblat, barakah fikum. Sebutkan dalam riwayat Al-Baihaqi rahimallahu taala, wa kana idza shalla taqta'a ra'sahu wa rama bi basarihi nahwal ardi. Bahwasanya Nabi apabila beliau salat, beliau menundukkan kepalanya dan mengarahkan pandangannya ke bumi, ke tanah, yakni tempat sujudnya. Wa kana yanha an rafil basar ila sama', dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari bahwasanya Nabi berkafikum melarang seseorang ketika sholat dia memandang ke langit, ya, memandang ke langit. Loh, di dalam masjid kan langitnya nggak kelihatan, langit di sini ke atas. Ketika itu berkafikum, ya, di Masjidil Haram kan tidak ada atapnya. Atau tidak mesti kita ini sholat di tempat yang ada atapnya. Karena di antara perbedaan nabi sebelumnya dengan nabi kita adalah wa ju'ilat li al-ardo masjidan wa tahura, kata Nabi. Dan bumi seluruhnya dijadikan untukku sebagai masjid dan tempat bersuci. Kecuali tempat-tempat yang kotor, tempat sampah, kamar mandi, maka tidak boleh sholat di situ. Maka ketika datang tiba sholat, kita sedang safar, boleh kita turun dari mobil, sholat di tanah. Walaupun tanpa ada alas, barakofikum, tanpa di masjid, maka boleh, barakofikum. Namun kalau ada masjid sekitar situ, maka kita ikut berjamaah, dan ini afdol. Adapun barakofikum, sebelum umat-umat sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka sholatnya di masjid, tidak di sembarang tempat. Adapun kita boleh, mau sholat di laut monggo. Bagaimana sholat di laut itu caranya? Enggak, maksudnya sholat di laut itu di mana tempatnya? Ya, di atas kapal, barakallahu. Ya. Bahwasanya disebutkan dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari juga, Nabi mengingatkan para sahabat supaya berhenti bagi mereka-mereka yang masih sering menghadap ke langit ketika sholat. Dan bahkan Nabi menyatakan, la yakhtifanna absarahum, sungguh, ya, pandangan-pandangan kalian bisa disambar oleh kilat, tidak dikembalikan lagi, barakallahu'alaikum. Maka dilarang. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumul jami'an, setelah memandang ke tempat sujud, ya, kita membaca doa istiftah. Membaca doa istiftah barakatikum hukumnya sunnah. Kalau di awal kita ikut sholat berjamaah bersama imam, maka kita harus tahu karakter imam itu seperti apa. Apakah terkadang habis takbir langsung cepat-cepat al-fatihah, ataukah masih agak panjang, ada jeda waktu yang lumayan untuk dipakai membaca istiftah yang agak panjang. Dikarenakan kalau sudah membaca Al-Fatihah, maka pendapat yang rajih, makmum adalah mendengarkannya. Idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu. Apabila Al-Qur'an itu dibaca, maka istima', dengarkan dengan seksama, serius, baik ketika sholat maupun di luar sholat. Kecuali ketika sudah membaca surat pendek, maka itu ada perselisihan para ulama, ada yang boleh, ada yang tetap diam dan al-fatihahnya gugur, dan nanti insyaallah akan disampaikan. Terkait qiraatul istiftah, membaca bacaan istiftah barakakum, ketika imam ya sudah membaca surat pendek, kita baru masuk alias masbuk, Maka kata para ulama, tidak perlu membaca doa istiftah. Dikhawatirkan nanti dia rukuk. Sementara kita belum baca Al-Fatihah, maka kita kehilangan rukun. Maka kita harus bangkit. Bangkit lagi. Barakahikum. Yang tadi dianggap batal. Tapi kalau dia makmum, maka dia tidak perlu sujud sahwi. Barakahikum. Terkait bacaan istiftah, banyak ragamnya. Para ulama, barakahikum, menasihatkan kepada kita semua, ya, as-sunnah ayyunawwi afil istiftah, kata Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimallahu taala, disunnahkan barakakum supaya mengamalkan keragaman istiftah ketika sholat. Yang jadi pertanyaan, apakah boleh dijamak semuanya? Misalkan dia sholat sendiri atau sebagai imam. Kan istiftah banyak macamnya. Dijamak semuanya, jadikan satu. Maka kata Asy-Syaikh bin Baz rahimahullah, maka an-nabi alaihi salatu wassalam yajma'uha. Nabi tidak pernah menjamak semuanya. Tapi Nabi memilih mana yang perlu dibaca. Terkadang barakakum istiftah yang beliau baca adalah hadis, ya, Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dengan sanad yang sahih. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Baru ta'awud, baru basmalah, baru Al-Fatihah. Dan terkadang membaca hadis Abu Hurairah, Allahumma ba'id baini wa baina khotaya ya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, dan seterusnya. Sahih, ya, hadisnya disebutkan dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dan terkadang Nabi membaca hadis sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Aisyah, Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil Fatir samawati wal ardi alimal ghaib wasyahadah anta tahkumu baini ibadak fi ma kanu fihi yakhtalifun, dan seterusnya. Nanti insyaallah bisa dikopikan sama Abu Faruq dari mungkin yang punya terjemahan sifat sholat Nabi, ya, terkait macam-macam bacaan istiftah. Terkadang Nabi juga membaca doa istiftah yang diriwayatkan, ya, oleh Imam Muslim dari hadis Ali bin Abi Thalib, wajjahtu wajhiya lilladzi fatarat fatiras samawati wal ardi, dan seterusnya. Hanifa wa ma ana minal musyrikin. Barakakum. Dan terkadang juga membaca hadis yang panjang riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, hadis Ibnu Abbas, Allahumma lakal hamdu anta qayyumus samawati wal ardh wa man fihinna wa lakal hamdu anta malikus samawati wal ardh wa man fihinna, dan seterusnya. Barakakum. Maka boleh milih. Maka tidak ada alasan kalau kamu tidak pakai yang ini, Allahumma bait baini, kamu beda mazhab dengan saya, maka kita tidak boleh sejalan. Tidak. Karena yang namanya barakakum perbedaan seperti ini itu adalah perbedaan tanawu, beragam jenis yang tidak dicela apabila antara kita berbeda pilihan. Barakakum. Karena sama-sama diamalkan oleh Nabi. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, setelah membaca doa istiftah, maka membaca ta'awud sebelum basmalah dan al-fatihah. Ta'awud sebelum basmalah dan al-fatihah itu kewajiban tersendiri terkait kewajiban sebelum membaca surat. Kalau ada orang yang terlupakan ta'awud sebelum Al-Fatihah, sebelum basmalah dan Al-Fatihah, barakakum, Memang ada sebagian para ulama menyebutkan itu adalah kewajiban sholat. Kalau dia lupa, maka dia harus sujud sahwi. Tidak perlu kemudian naik lagi membatalkan rakaat sebelumnya. Tapi sujud sahwi, ini sebagian para ulama. Namun yang rajih barakallahu fikum adalah itu hanya kewajiban sekedar terkait dengan surat Al-Fatihah. Kalau kelupaan, maka tidak perlu sujud sahwi. Wallahu ta'ala bisawab. Adapun bacaannya, terkadang Nabi membaca a'udzubillah, ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ada tambahannya min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Aku berlindung ya kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dari goncangannya, tiupannya dan hembusannya. Dan terkadang hanya cukup a'udzubillahi minasyaitonir rajim saja boleh. Dan terkadang ada tambahan di tengahnya. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafthi. Barakallahu. Maka silahkan yang memilih yang mana. Kemudian terkait basmalah setelah ta'awudz. Barakallahu, hukumnya sunnah. Dikeraskan ataukah sir bacaannya lirih, ini yang menjadi perselisihan. Yang rajih adalah lirih, yakni didengar sendiri. Namun kalau dia sholat mengimami orang-orang yang mungkin menganggap tidak sah sholat apabila basmalahnya tidak dikeraskan, maka boleh bagi kita mengeraskan. Sebagaimana ini yang dibimbingkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam fatwa beliau. Dan bukan bid'ah. Namun yang rajih adalah barakafikum dibaca. Tetapi dengan sir. Bagaimana disebutkan dalam riwayat Al-Bukhari dan Imam Muslim. Yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah dalam kitab beliau Sifat Salat Nabi barakallahu fikum, bahwasanya Nabi la yajharu biha, tidak mengeraskan basmalahnya barakallahu fikum. Tetapi kalau kita lirih dikarenakan memakai mic kemudian kedengaran, maka itu tidak mengapa. Kemudian setelah baca basmalah adalah qiraatul Fatihah, membaca surat Al-Fatihah. Membaca surat Al-Fatihah merupakan ruknus sholat, rukun dalam sholat. Kalau dia adalah orang yang sholat sendirian, pada masing-masing rokaat terlupakan, lupa, atau ya mungkin dia kalau menyengaja meninggalkan, batal sholatnya. Sujud sahwi tidak mencukupi. Tapi kalau barakafikum sholatnya itu adalah ya sholat sendirian, kemudian lupa tidak baca Al-Fatihah, Allahu Akbar, langsung surat pendek barakafikum. Kalau dia masih dalam keadaan membaca surat pendek, berarti kan belum rukuk barakafikum. Ya. Maka dia langsung ta'awud, baca basmalah, lalu baca Al-Fatihah, lalu surat pendek. Kalau dia sudah rukuk, iktidal, sujud, baru ingat, maka teruskan dulu, lalu dia bangkit rokaat berikutnya, yang rokaat sebelumnya yang dia tidak baca Al-Fatihah, dianggap nol. Ya, baru nanti sujud sahwi karena meninggalkan rukun, nanti akan dibahas sebelum atau sesudah barakallahu. Ini Al-Fatihah. Beda halnya dengan takbiratul ihram. Kalau takbiratul ihram dia baru ingat ketika rukuk sujud, batal semuanya. Tidak bisa dianggap ya barakallahu. Oh, ini rakaat pertama tadi dianggap rakaat apa? Rakaat kedua dianggap hilang, berarti baru satu, tidak bisa. Batal semuanya. Barakatikum. Jadi takbiratul ihram itu seperti wudu dalam sholat. Tidak ada, maka batal semuanya. Barakatikum. Maka terkait dengan membaca surat Al-Fatihah, yang disepakati oleh para ulama adalah wajib ketika dia sholat sendirian. Baik ketika sholatnya jahr, dengan keras bacaannya, subuh, maghrib, isya, ya, atau ketika dia sholat sendirian dalam keadaan sholat sir, duhur, asar, dia juga wajib membaca Al-Fatihah. Barakatuhikum. Adapun makmum, yang menjadi kesepakatan para ulama, wajibnya Al-Fatihah adalah ketika imam tidak membaca surat dalam keadaan jahr. Berarti, barakatuhikum, sholat duhur, asar bersama imam, maka masing-masing imam dan makmum wajib membaca Al-Fatihah. Atau sholat maghrib di rakaat ketiga, maka makmum wajib membaca Al-Fatihah. Atau dia sholat isya berjamaah sebagai makmum, maka di rakaat ketiga dan empat wajib membaca Al-Fatihah. Yang menjadi perselisihan para ulama adalah ketika makmum itu sholat di belakang imam, barakatuhikum, dalam keadaan ya mendapati imam dengan keras membaca Al-Fatihah. Barakatuhikum. Rakaat pertama dan kedua subuh, pertama dan kedua maghrib, pertama dan kedua isya. Itu menjadi perselisihan para ulama, membaca atau tidak. Sebagian para ulama menyebutkan barakatuhikum tidak usah membaca kalau imam membaca. Dengan dalil bahwasanya bacaannya imam mencukupi bacaannya makmum. Ini pendapatnya Syekh Albani rahimahullah. Maka kalau ada saudara kita yang berpendapat seperti itu dan dia mantap dengan itu, ya sudah. Tidak perlu ya kita memaksa. Karena memang ada dalil. Pendapat yang lain menyatakan tetap dia wajib. Karena dengan dalil barakatuhikum ketika itu saat Nabi membaca surat pendek, kedengaran sebagian sahabat ada yang ya membaca surat. Lalu setelah sholat Nabi barakatuhikum bertanya, ya kenapa kalian membaca dalam keadaan kami membaca? Maka mereka menjawab barakatuhikum, kami ini sedang membaca barakatuhikum surat Al-Fatihah. Kata Nabi, la taf'alu illa ya ayyaqra'a ahadukum bi fatihatil kitab fa innahu la salata liman lam yaqra biha. Riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam At-Tirmidzi. Janganlah kalian melakukan lagi seperti itu kecuali salah seorang dari kalian adalah membaca Al-Fatihah. Karena tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Ini disebutkan oleh Nabi kepada makmum. Dalam keadaan Nabi ketika itu membaca Al-Fatihah. Maka pendapat yang rajih adalah barakatuhikum, makmum ikut membaca. Kapan? Maka yang paling bagus adalah ketika imam membaca surat pendek. Barakatuhikum. Memang ada sebagian para ulama menyebutkan cara yang pertama ketika membaca Al-Fatihah adalah barakatuhikum berbarengan dengan imam. Ketika imam alhamdulillah rabbil alamin langsung bareng. Cara yang kedua adalah imam dulu baru makmum, alhamdulillah rabbil alamin, baru ikut alhamdulillah rabbil alamin. Cara yang ketiga adalah diam. Dan ini yang paling rajih, yang paling kuat insyaallah. Diam sampai makmum mengucapkan amin berbarengan dengan aminnya imam. Kalau barakatuhikum ya aminnya makmum dengan imam berbarengan, lalu berbarengan dengan aminnya para malaikat, maka makmum akan diampuni dosa-dosanya. Barakallahu. Maka yang diperselisihkan oleh para ulama ini terkait makmum membaca Al-Fatihah atau tidak ketika imamnya membaca jahr, yang paling rajih, paling kuat pendapatnya adalah tetap membaca. Kan tetapi barakallahu setelah mengucapkan amin bersama-sama. Kok ternyata barakallahu imamnya cepat ketika membaca surat pendek. Sementara kita belum selesai Al-Fatihahnya. Maka hendaknya kita juga tahu karakter imam. Oh, imam itu mesti kalau imam si A ini surat pendeknya cepat, pendek lagi. Kalau enggak kul hu inna ataina. Itu terus sampai 5 tahun. Enggak ada peningkatan. Misalkan seperti itu. Barakallahu fikum. Maka kita bacanya dengan cepat. Ya, boleh langsung disambung. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, iya terus boleh. Tapi kalau ternyata dia ruku Allahu akbar, kita belum selesai. Nah, ini ada perselisihan para ulama. Ada yang langsung ruku, barakallahu berarti dia dianggap selesai. Dengan dalil fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Kalau ada yang mengatakan, loh, kamu kan tidak baca Al-Fatihah tadi. Kalau dia tidak baca Al-Fatihahnya karena ngelamun, maka apabila berdasarkan pendapat yang wajib, ya, tidak mencukupi bacaannya imam, tidak mencukupi bacaannya makmum, maka dia harus nambah. Ketika imam salam, dia harus nambah dan sujud sahwi. Barakallahu. Tapi kalau ternyata dia tidak ngelamun, ikut baca tapi belum selesai, maka dia ikut rukuk, maka terampuni, ya sudah dianggap. Namun sebagian para ulama lain berpendapat dia belum selesai, berarti belum dapat. Tapi barakallahu fikum, yang menenangkan hati adalah kalau memang dia dari awal seperti itu. Dalam keadaan imam itu bacaannya pendek dan cepat, surat pendek dan cepat, maka kita teranggap. Beda halnya dengan kita masguk, imam surat pendek, baru satu rakaat, kita baru pertengahan atau baru sepertiga Al-Fatihah awal, imam sudah rukuk. Maka kalau kita ikut rukuk, pendapat yang paling kuat belum teranggap Al-Fatihahnya. Maka dia maju, naik lagi. Barakallahu fikum. Walaupun sebagian ada yang berpendapat dianggap dengan dalil fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Lu salah baca, cuman belum selesai. Enggak ngelamun, beda dengan ngelamun. Barakallahu fikum. Oh iya. Paham tentang Al-Fatihah insyaallah ya. Kemudian terkait takmin, terkait pengucapan amin. Barakallahu. Terkait pengucapan amin. Ya. Bahwasanya Nabi setelah mengucapkan atau membaca Al-Fatihah, ketika mengucapkan amin, ya jahar. Wa yamuddu biha sautahu. Beliau mengeraskan walaupun dia imam. Dan beliau memanjangkan bacaannya, bukan amin gitu. Tapi amin, A-nya 2 harokat, mimnya 6. Barakallahu fikum. Amin. Keras. Imam juga keras ya, bukan hanya makmum. Barakallahu fikum. Adapun makmum ya, walaupun ini hukumnya tidak wajib, tetapi memiliki keutamaan padanya. Idza ammanal imam fa amminu. Apabila imam mengucapkan amin, maka hendaknya kalian mengucapkan amin. Faman wafaqa ta'minahu atau faman wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah. Ya. barakah hukum, yakni para malaikat yang ada di langit, wa farolahu ma taqaddama min dzanbi. Riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim serta Al-Imam An-Nasa'i. Karena barang siapa yang ucapan aminnya itu berbarengan tepat dengan takminnya para malaikat, ucapan aminnya para malaikat yang ada di langit, ghafarallahu ma taqaddama min dzanbi, maka makmum tadi dan juga imam akan diampuni dosa-dosanya. Maka jangan melongo ketika waladdallin, aminnya bareng. Jangan mendahului imam, jangan mengakhirkan imam barengan. Nanti kalau pas berbarengan dengan malaikat mengucapkan amin, barakatuhikum, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Maka rugi kalau orang tidak mengucapkan amin. Dan hendaknya imam mengeraskan, makmum juga mengeraskan aminnya. Barakatuhikum. Adapun wanita yang menjadi barakatuhikum, makmum sholat di belakang jamaah laki-laki, maka tidak mengeraskan. Ya, tidak mengeraskan. Barakatuhikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakum jami'an. Itu terkait takmin. Adapun ya, yang berikutnya satu lagi adalah membaca surat pendek. Membaca surat pendek tetap diwajibkan untuk ta'awud. Ta'awudnya ini wajibnya berkaitan dengan bacaan surat, bukan dengan kewajiban sholat. Barakatuhikum. Lalu basmalahnya lirih, ya, kecuali pada surat yang tidak ada basmalahnya di situ, surat At-Taubah. Barakatuhikum. Kemudian surat pendek itu tidak wajib, ya, sunnah. Artinya kalau sekiranya barakafikum ada imam kelupaan atau orang sholat sendirian juga terlupa dengan surat pendek, maka sholatnya tetap sah. Barakafikum. Dan hendaknya orang yang sholat di belakang imam adalah aktsarun nas hifdho wa a'lamuhum bisunnah, adalah orang yang paling tahu, paling mengerti tentang tata cara sholat ketika imam itu batal dia maju, dan paling banyak hafalannya. Jadi dia nanti yang berkefikum untuk membenarkan imam apabila salah sholatnya, salah bacaannya, salah sholatnya, ya. Atau dia menggantikan apabila imam batal. Termasuk mengingatkan kalau imam itu, ya, tidak baca Al-Fatihah misalkan. Dan ini terjadi sebagaimana yang saya pernah saya sampaikan. Ya. Langsung baca surat pendek. Akhirnya banyak tidak ada yang menegur waktu itu. Ketika salam baru ada yang ingatkan bahwasanya tadi tidak baca Al-Fatihah, akhirnya diulang lagi. Barakatuhikum. Diulang lagi. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakum jami'an. Berbeda halnya dengan imam baru ingat kalau tidak wudu. Ya. Di tengah-tengah sholat dia membatalkan diri, lalu makmum yang belakang maju. Atau ketika sudah salam baru ingat kalau imamnya belum wudu, maka makmum tidak perlu mengulang sholatnya. Karena beda antara makmum dengan imam. Adapun kalau surat Al-Fatihah tadi, wallahu ta'lam bisawab, maka ulang semuanya, ya, imam dan makmum. Karena bacaan imam itu mencakup bacaan makmum. Barakatuh. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakum jami'an, yang menjadi kebiasaan Nabi ketika membaca surat pendek, ya, adalah beliau lebih panjang di rokaat pertama daripada kedua. Dan boleh membaca hanya satu surat lalu ruku. Misalkan Allahu Akbar. Alif Lam Mim. Orang-orang tuh aduh Al-Fatihah ini. Allahu Akbar ruku. Boleh, dan ini pernah di barakallahu fikum disebutkan dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Boleh. Barakallahu fikum. Dan tidak harus urut. Kalau Al-Baqarah sampai An-Nas. Boleh barakallahu fikum juz 30 rakaat pertama, rakaat kedua Al-Baqarah tapi potongannya. Itu boleh seperti itu. Barakallahu fikum. Baik, ikhwani wa akhwatillah rahimakumullah, mungkin cukup sampai di sini, waktunya sudah. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan akan datang ya, terkait dengan ruku, i'tidal dan seterusnya. Wallahu taala bisawab, nakafi bihadzal qadar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Fadhal wahdakum wa barakatukum.